إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة mari kita melanjutkan kajian ilmiah kita insyaallah taala dan pada hari ini kita akan memasuki bab yang ke-43 dengan judul bab Al-Imam rahimahullah ta'ala mengatakan bab qawlillah ta'ala la tuharrik bihi lisanak al-ayah dalam surat Al-Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk cepat-cepat membaca Al-Quran dan menghafalnya ketika Jibril alaihi salam menyampaikan wahyu kepada beliau. Akan tetapi hendaklah beliau mendengarkan apa yang dibacakan oleh Jibril. Selesai wahyu yang disampaikan oleh Jibril dan Allah tabaraka wa ta'ala menjamin memasukkan semuanya itu ke dalam hati beliau sehingga beliau hafal. Kemudian baru beliau membacanya. Yakni ayat ini turun berkaitan dengan ketergesaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin cepat-cepat menghafal Al-Quran. Maksud Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dengan bab ini dan bab selanjutnya, bahkan sebelumnya, adalah hujjah, alasan beliau bahwa tilawah atau qiraah atau al-labdu lafaz yang diucapkan hamba dan gerakan lisan, lidah dan bibir hamba semuanya adalah perbuatan hamba. Kalau ia perbuatan hamba, maka ia adalah makhluk. Oleh kerana itu, Al-Imam di dalam bab ini, bahkan bab sebelumnya dan bab sesudahnya dan sesudahnya, ingin menjelaskan al-farqu, perbedaan antara fi'lul abdi, perbuatan hamba, dengan fi'lullah, perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika saya membaca ayat ini, la tuharrik bihi lisanak, suaranya suara siapa? Suara saya. Qiraahnya adalah qiraah saya. Karena itu pembaca Al-Quran dinamakan qari. Tilawahnya tilawah saya. Berarti ini perbuatan saya, dan saya adalah makhluk. Ini suara saya, lafaz saya, qiraah saya, tilawah saya, dan semuanya adalah perbuatan saya, dan saya adalah makhluk. Jelas, ini mazhab al-Imam al-Bukhari ingin menjelaskan ini. Perbedaan antara qiraah dengan al-maqru'. Sedangkan yang saya baca, yang disuarakan oleh saya, yang dilafazkan oleh saya, kalamullah, Al-Quran. Berarti berbeda antara qiraah dengan maqru', bacaan dan yang dibaca, al-lafzu dan malfuz, lafaz dan yang dilafazkan. Maka berbedalah antara perbuatan hamba dengan perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala. Perbuatan hamba makhluk. Kalam, perkataan hamba makhluk. Tapi yang diucapkan oleh hamba, kalau itu perkataan Allah, maka dia bukan makhluk. Dia adalah, ia adalah kalamullah. Nah, Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih mengalami mihnah, ujian di akhir-akhir hayatnya. Beliau tertuduh bahwa lafziyul Quran makhluk. Pada tahun 250 Hijriah, yakni saat usia beliau 56 tahun dan sudah masyhur sangat, bahkan beliau datang ke Naisabur. Kalau sekarang masuk ke wilayah Afgan saya kira. Maka beliau disambut oleh begitu banyak manusia. Sampai keluar dari kota menyambutnya. Dan beliau setiap hari membacakan hadis. Maka para pembesar ulama di negeri Naisabur, dan memang negeri yang menjadi pusat para ulama, datang menghadiri majelis beliau. Bahkan sebagian dari mereka memerintahkan untuk hadir di majelis orang alim dan orang yang saleh ini. Dan Imam Muslim, yakni salah seorang imam dan juga pelajar, menjelaskan bagaimana kedatangan beliau dan seterusnya disambut oleh orang banyak. Sebagian ulama menasihati orang-orang yang hadir agar tidak bertanya kepada Bukhari tentang permasalahan al-kalam. Nanti kalau jawaban Bukhari berbeda dengan jawaban kita, pasti akan terjadi sesuatu antara kita dengan Bukhari. Ini nasihat yang bagus dari salah seorang pembesar ulama yang bernama Muhammad bin Yahya Al-Zuhri. Jadi jangan tanya yang macam-macam, jangan tanya yang masalah kalam, nanti timbul fitnah. Kalau jawaban Bukhari berbeda, pasti akan terjadi sesuatu perselisihan antara kita dengan Bukhari. Dan ini sangat menyenangkan Jahmiyah, sangat menyenangkan setiap orang Jahmi, setiap Jahmiyah Jahmiyah, setiap Rafidi, setiap Nasibi. Kalau kita berselisih dengan Bukhari, ini akan membuat senang orang-orang, yakni ahli bid'ah. Karena itu jangan tanya macam-macam. Sebagian manusia hasad kepada Bukhari karena kebesaran dan keagungan dan ketinggian Bukhari yang memang diakui oleh seluruh para ulama, bahkan oleh para pembesar ulama. Melemparkan tuduhan kepada Bukhari bahwa Bukhari mengatakan labdhiyun bil Quran makhluk, dan ini adalah mazhabnya Jahmiyah. Lafaz yang dilafazkan oleh seseorang itu, lafaz Al-Quran itu makhluk. Maka berjalanlah majlis seperti biasa. Bukhari di majlis hadisnya membawakan hadis-hadis. Pada suatu hari bangkitlah salah seorang yang bertanya kepada Bukhari, yang dengan pertanyaan itu timbullah kekacauan besar. Dia berdiri dan bertanya, yakni Bukhari ketika datang ke Naisabur tinggal di rumah kaumnya Al-Bukhariyin, Al-Bukhariyun, orang-orang Bukhara. Tentu karena Bukhari orang Bukhara, dia tinggal di perumahan atau rumah orang-orang Bukhara dan membuka majelis di situ sehingga penuhlah rumah sampai naik ke loteng. Nah, salah seorang bertanya, ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, bagaimana pendapatmu? Labdhiyun bil Quran makhluk atau bukan makhluk? Kalau orang ini sudah mendengar nasihat dari sebagian pembesar ulama, tetapi dia tidak mendengar nasihat, maka di hati orang ini tidak baik. Ada sesuatu. Kalau dia belum mendengar dan dia mendengar kelompok sebagian orang yang hasad kepada Bukhari, maka dia termasuk orang-orang yang akan menimbulkan kekacauan di kalangan Ahlus Sunnah saat itu. Bukhari tidak menjawab, dia berpaling gini. Ditanya lagi sampai 3 kali, tidak menjawab, tapi orang itu merengek-rengek minta jawaban Bukhari. Bukhari menjawab, Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah. Af'aluna, perbuatan-perbuatan kita, makhluk. Makhluk, perbuatan kita, makhluk. Dan lafaz-lafaz kita termasuk dari perbuatan kita. Engkau menguji saya dengan pertanyaan seperti itu, bid'ah. Gitulah. Nah, jawaban Bukhari membuat ramai majlis. Bagian mengatakan, orang ini mengatakan labdhiyun bil Quran makhluk. Sebagian lagi mengatakan sehingga ramai, maka kaum Bukhara yang punya rumah Ahlul Bait mengeluarkan mereka semua, udah pulang. Nah, tersebarlah. Betul apa yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Yahya Al-Zuhdi. Jangan tanya yang macam-macam kepada Bukhari. Jangan tanya tentang permasalahan kalam. Nanti kalau jawabannya berbeda dengan apa yang ada pada kita di Naisabur ini, maka akan terjadi sesuatu antara kita dengan dia. Dan ini sangat mengembirakan Jahmiyah dan Rafidah dan Nasibiyah. Maka qadar Allah wa ma syaa fa'ala. Tertuduhlah Bukhari mengatakan labdhiyun bil Quran makhluq. Ya, mau tidak mau terjadi perselisihan dengan seluruh para ulama di Naisabur. Karena barangkali mereka mengatakan labdhiyun bil Quran bukan makhluk. Padahal guru mereka Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih mengatakan, barang siapa yang mengatakan labdhiyun bil Quran makhluk, Jahmiyah dia, bid'ah. Dan orang juga yang mengatakan labdhiyun bil Quran bukan makhluk, bid'ah. Nah, ini perkataan yang singkat dan maknanya dalam. Dan Bukhari paham betul perkataan gurunya. Ya'ani, kalau kita mengatakan secara mutlak labdhiyun bil Quran makhluk, maka termasuk yang kita ucapkan adalah makhluk, yaitu Al-Quran. Ya? Kalau mengatakan lafziyun bil Quran makhluk, maka Al-Quran juga makhluk. Sampai enggak kotakan itu? Kalau kita mengatakan Al-Quran lafziyun bil Quran ghairu makhlukin, bukan makhluk, maka perkataan kita bukan makhluk, saut kita bukan makhluk. Berarti sama dengan kalamullah. Karena dalam membaca Al-Quran, misalnya membaca la tuharrik bihi lisanak, kalau dikatakan labdhiyun bil Quran makhluk, maka termasuk makhluk yang saya baca. Padahal ini kalamullah yang dibaca oleh saya. Kalau dikatakan bukan makhluk secara mutlak, maka lafaz tilawah qiraah saya bukan makhluk, berarti sama dengan kalamullah, dua-duanya bid'ah. Karena itu harus dibedakan antara fi'lul abdi, perbuatan hamba, dengan fi'lullah, perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala. La tuharrik bihi lisanak, saya yang membaca, qari, sayanya makhluk, dan bacaan saya qira'ah, tilawah, saut, suara, itu perbuatan saya makhluk. Tetapi yang dibaca, yang dilafazkan, kalamullah. Karena itu Bukhari mengatakan lafaz-lafaz kita termasuk dari perbuatan kita, yakni makhluk. Bukhari membedakan antara qiraah dengan maqru. Qiraah bacaan dan yang dibaca. Itu bacaan-bacaan siapa? Bacaan fulan. Qari siapa? Qari fulan. Suara siapa? Suara fulan. Tapi yang disuarakan apa? Kalamullah. Maka terjadilah huru-hara di Naisabur antara Bukhari dan seluruh para ulama yang ada di Naisabur, kecuali Al-Imam Muslim dan salah seorang lagi. Maka terjadilah perselisihan besar antar Ahlu Sunnah. Tertuduhlah Al-Imam Al-Bukhari mengatakan lafziyul bil Quran makhluk, padahal bukan itu mazhab Bukhari. Kata Bukhari, saya paham perkataan Ahmad. Maka Bukhari menulis kitab dan dimasukkanlah hujjah-hujjahnya ke kitab sahihnya ini. Ya. Karena beliau berpaham demikian. Ini sudah tertulis lama sebelum terjadi fitan. Tapi ada hal yang baru yang beliau tulis kitab tersendiri untuk membantah paham itu. Maka sebagian pembesar ulama mengumumkan di majelis, siapa yang hadir di majelis Muhammad bin Ismail, jangan hadir di majelis kita. Maka semua tidak hadir di majelis Bukhari, kecuali Al-Imam Muslim sendiri. Ya, dia keluar dari majelis Muhammad bin Yahya. Akhirnya ya fitnah bertambah besar. Dan ya ini sampai Al-Imam Al-Bukhari memutuskan untuk keluar dari Naisabur. Keluar dari Naisabur. Barangkali wallahu a'lam, sepanjang penelitian saya, Al-Imam Al-Bukhari ketika dari Baghdad terakhir beliau bertemu dengan Al-Imam Ahmad dan disuruh tetap tinggal oleh Al-Imam di Baghdad, tapi beliau ingin pulang kampung. Beliau tidak langsung ke Bukhara karena di Bukhara penuh dengan Jahmiyah, orang-orang yang memusuhi beliau, ahlul bid'ah. Tapi beliau singgah di Naisabur. Qadar Allah, terjadi fitnah lagi. Jadi ketika datang ke Naisabur, Bukhari disambut oleh seluruhnya. Kata Muslim, Al-Imam rahmatullah alaihi, saya belum pernah melihat seorang pun wali, yakni wali kota atau gubernur ya kalau sekarang, yang disambut seperti orang menyambut Muhammad bin Ismail Bukhari. Sampai panjang menyambutnya. Berduyun-duyun orang. Ketika pertama kali masuk ke Naisabur. Ketika pulang, tidak ada seorang pun juga yang menemaninya. Sampai akhir hayatnya, dan Bukhari mati dalam keadaan gharib, sendirian. Hanya murid dan sahabatnya, yaitu Al-Imam Muslim yang menemaninya di Naisabur dalam keterasingan, di fitnah dengan fitnahan yang keji. Akhirnya ya sudahlah, saya untuk menyelesaikan perselisihan ini, saya keluar dari kota ini. Karena semakin hari semakin panas. Akhirnya dia pulang ke Bukhara. Al-Imam Muslim tentu tidak bisa menemaninya karena beliau imam di Naisabur. Ya, karena itu Rabbuna Jalla wa'ala selalu mengkaitkan namanya Bukhari Muslim. Bukhari Muslim. Karena keikhlasan Al-Imam Muslim ditinggalkan oleh seluruh ulama, tapi cukup itu sangat berani orang. Ketika Bukhari enggak ada kan dia sendirian. Dan dia tertuduh semadhab dengan Bukhari. Karena ulama mengatakan, siapa yang hadir di majelisnya tidak akan hadir di majelis Bukhari, berarti orang yang semadhab dengannya. Ya sudah. Bukhari ke sana, ke Bukhara, Muslim di Naisabur sampai wafatnya. Bukhari pulang ke Bukhara, kotanya. Sampai di kotanya kita tahu Jahmiyah. Akhirnya wali kota atau amir di kotanya meminta kepada Al-Imam Al-Bukhari agar dibacakan kitab Jami' atau kitab tarikhnya di rumahnya untuk dia dan anak-anaknya. Bukhari tentu tidak mau karena merendahkan ilmu yang beliau tuntut dan beliau cari dan beliau tulis belasan tahun lamanya. Lalu beliau mengkhususkan orang per orang yang bukan ahli ilmu, pengkhususan hanya karena duniawiyah, hanya karena jabatan, hanya karena harta. Bukhari kamu. Kalau engkau mau mendengar Al-Jami'us Sahih, silakan datang ke rumahku atau ke masjidku. Ya, tentunya pejabat digitukan ya marah. Tak, walaupun tidak semua. Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala juga pernah digitukan. Datang Amir meminta beberapa hal kepada beliau. Ada tiga, dua hal perkara dikabulkan oleh Al-Imam Abu Dawud untuk tinggal di Basrah, salah satu kawasan Irak, dan satu lagi engkau bacakan ke rumahku. Oh, ini enggak bisa. Tapi Amirnya tawadhu, iya, nurut dengan Al-Imam Abu Dawud. Enggak mau dia. Bacakan ini, yakni kitab sunan di istana, tahu enggak? Ini enggak bisa. Ini enggak bisa. Yang dua oke. Okay. Ini enggak bisa. Begitu ya para imamnya. Luar biasa, yakni tinggi sekali izzahnya. Ini enggak bisa. Tapi Amir yang berhadapan dengan Imam Abu Dawud tawadhu, ngikutin Abu Dawud. Amir yang berhadapan dengan Bukhari tidak. Marah dia. Tapi dia tidak punya alasan bagaimana mengusir Bukhari. Akhirnya dia kirim surat ke Naisabur. Karena dia dengar ada perselisihan. Maka sampailah kabar bahwa Bukhari ini tertuduh lafziyun bil Quran makhluk. Maka itu alasan untuk, dan dia dibantu Amir ini oleh beberapa orang. Dan itu cukup alasan untuk mengusir Bukhari dari Bukhara. Tertuduh lagi. Maka ya Bukhari keluar dari Bukhara. Dan di mana salah satu tempat, Samarkandi. Di situ dia tinggal. Dan ini sudah akhir-akhir hayatnya. Sudah 6 tahun berlangsung ujian ini. Dan dia wafat berumur berapa? 62 tahun sekian. Akhirnya ya dia di situ lah. Kemudian dia akan pindah ke mana gitu ya, ke tempat keluarganya. Ada sanak familinya, tapi dia sudah tidak kuat. Beberapa langkah jalan sudah dia bilang sudah saya lemah, sudah bawa lagi ke rumahnya dan wafat dalam keadaan terasing, tidak ada yang menemaninya. Mungkin 1-2 orang yang hadir di pemakamannya. Tapi kemudian namanya mendunia. Semua orang menyebut Bukhari, Bukhari, Bukhari, Bukhari. Ya. Nah, begitulah kisahnya. Nah, dia tegakkan hujjah bahwa apa yang dia katakan itu benar adanya. Dan dia paham perkataan para a'immah. Sementara sebagian ulama sepanjang penelitian barangkali salah paham terhadap perkataan al-imam Ahmad dan para pembesar ulama yang lain. Tapi Bukhari cerdas, dia paham. Dan dia katakan di sebagian kitabnya bahwa dia begini Ahmad itu. Oleh karena itu dia memberikan judul bab yang sangat menarik di sini. Perbedaan antara perbuatan hamba dengan perbuatan Allah. Suara adalah suara qari. Tapi yang disuarakan oleh qari kalamullah. Tilawah, kiraah, adalah tilawah dan qira'ah qari. Tapi yang ditilawahkan, yang dikira'ahkan adalah kalamullah. Seperti ini. Ini kertas, tinta. Makhluk bukan? Makhluk. Tapi yang termaktub di kertas ini, kalamullah. Pena untuk menulisnya makhluk. Tintanya makhluk. Orang yang membacanya qari makhluk. Yang dibaca makru'nya kalamullah. Itu mazhab Bukhari. Dan kecerdasan tingkat tinggi. Dan beliau mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang tidak terbantahkan. Benarlah apa yang dikatakan oleh para imam saat itu. Bukhari adalah faqihu hadhil ummah. Faqihnya umat ini. Kemudian beliau mengatakan wa fi'lin nabiy sallallahu alaihi wasallam hina yunzalu alaihi alwahyu, dan perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wahyu turun kepada beliau. Nanti akan dibawakan ini hadisnya. Yang dimaksud fi'lin nabi adalah hadis yang akan dibawakan. Wa qala Abu Hurairah, dan berkata Abu Hurairah, ini hadis mu'allaq yang tidak beliau mausulkan di kitab sahihnya ini, tapi beliau mausulkan di kitab beliau yang lain khusus menjelaskan tentang permasalahan ini dan permasalahan bahwa Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Beliau membantah Jahmiyah dan orang-orang yang sepaham dengan Jahmiyah, dan beliau menepis tuduhan orang yang orang tuduhkan kepada beliau dengan judul kitab Khalqu Af'alil Ibad. Al-Hafidh menjelaskan dengan sangat bagus sekali takhrij dari hadis ini. Bahwa hadis ini adalah telah dimausulkan oleh, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, oleh Bukhari di kitabnya Khalqu Af'alil Ibad, oleh Al-Imam At-Tabrani dari jalan Abdul Rahman bin Yazid bin Jabir. Ini seorang rawi thiqatun, dan rawi yang dipakai oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Ismail bin Ubaidillah bin Abi Al-Muhajir, beliau juga seorang rawi yang thiqah, rawi Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Karimah binti Al-Hashas, Al-Hashas. Ya, ini tidak sesuai dengan persyaratan beliau. Rawi ini, perempuan ini thiqatun, dan beliau tidak masukkan di kitab sahih dia. Dari Abu Hurairah dan seterusnya marfu' hadis ini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda qala Allah taala, Allah taala berfirman, ini hadisun qudsiyun, ana ma'a 'abdi idza ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu, aku senantiasa bersama hambaku selama hambaku mengingatku berzikir dan bergerak kedua bibirnya. Berarti menunjukkan bahwa suara zikir suara hamba. Bibir, bibir hamba, makhluk. Sedangkan yang dibaca oleh hamba, kalau itu Al-Quran, maka dia kalam, kalamullah. Kemudian Al-Imam membawakan hadis tentang sebab turunnya ayat la tuharrik bihi lisanak. Ayat Suhail baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qal man dhif al-imam al-Bukhari Allah ta'ala. Hadathana Qutaybah ibn Sa'id, hadathana Abu Awana, عن موسى بن أبي عائشة عن سعد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه فقال لي ابن عباس فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما فقال سعيد أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إنا علينا جمعه وقرآنه قال جمعه في صدرك ثم تقرؤه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا أن تقرأه قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آتاه جبريل عليه السلام استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه. نعم بارك الله فيك. الإمام رحمه الله تعالى membawakan ayat ini, membawakan hadis ini sebagai hujjah bagi beliau bahwa qiraah, tilawah, al-labdhu, as-saud adalah fi'lul abdi, perbuatan hamba. Sedangkan al-malfuz, al-maqru' adalah kalamullah. Al-Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Sa'id bin Jubair an ibn Abbas fi qawlihi ta'ala, sampai kepada Sa'id bin Jubair dari ibn Abbas tentang firman Allah ta'ala la tuharrik bihi lisanak, janganlah engkau menggerakkan lisanmu, lidahmu, untuk cepat-cepat membaca dan menghafalnya sebelum Jibril selesai membacakan wahyu kepadamu. Begitu. Qala, kata Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'aliju min at-tanzil shiddatan. Beliau sangat ingin menghafal tanzil, ayat-ayat yang Allah turunkan. Begitu besar keinginan beliau. Wa kana yuharriku syafatayhi, dan adalah beliau menggerak-gerakkan bibirnya mengikuti Jibril. Faqala li Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata kepadaku, kata Sa'id bin Jubair, uharriku huma laka, begini aku gerakkan bibir kamu, bibirku, kedua bibirku kepadamu. Ah, itu kan jelas fi'lul abdi. Nabi SAW menggerak-gerakkan bibirnya membaca ayat Al-Quran, itu adalah perbuatan Nabi SAW. Suara Nabi SAW yang dibaca oleh Nabi SAW adalah kalamullah. أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. Aku gerakkan keduanya, kedua bibirku ini kepadamu sebagaimana Rasulullah SAW menggerak-gerakkan keduanya. Faqala Sa'id, berkata Sa'id, ana uharrikuhuma kama kana Nabi, kama kana Ibnu Abbas yuharrikuhuma. Aku pun, kata Sa'id bin Jubair kepada tabi'in, menggerak-gerakkan kedua bibirku sebagaimana Ibnu Abbas menggerakkan kedua bibirnya. Faharraka syafatayhi, lalu Sa'id bin Jubair menggerakkan kedua bibirnya. Ibnu Abbas selanjutnya menjelaskan, fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah ta'ala menurunkan ayat dalam surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai ayat 19. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kau gerak-gerakkan lisanmu agar engkau cepat-cepat membaca Al-Quran tergesa-gesa. Jangan. Inna alayna jama'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kami yang mengumpulkan Al-Quran di dadamu dan kami yang membacakannya. Qala, kata Ibnu Abbas, jam'uhu fi sadrik. Allah mengumpulkan ayat itu ke dalam hati Nabi sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lupa kecuali yang Allah kehendaki. Tsumma taqra'uhu, kemudian membacakannya, engkau membacanya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, maka apabila kami membacakannya, telah selesai kami membacakannya, fattabi' qur'ana, ikutilah, ulanglah bacaan itu. Qala fastami' lahu wa ansit. Kalau kami sedang membacakannya, dengarkan dan diam. Tadinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendengarkan dan tidak diam, langsung ikut gitu. Ingin cepat-cepat hafal. Sangat bersemangat. Tapi diperintah oleh Allah tabaraka wa taala, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Maksudnya fastami lahu wa ansit. Dengarkan dan diam. Thumma in 'alaina. Maknanya an taqra'ahu. Qala fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu Jibril alaihi salam. Maka sesudah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang Jibril alaihi salam kepadanya, istama'a, beliau mendengarkan, menyimak dan diam. Fa idzan talaqa Jibrilu, apabila Jibril sudah pergi meninggalkan beliau, qara'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama aqra'ahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang bacaannya sebagaimana Jibril membacakan kepada beliau. Nah, hadis atau asar yang menjadi sebab turunnya ayat yang mulia ini sebagai dalil itu hujjah yang sangat kuat sekali, berbeda antara perbuatan hamba dengan perbuatan Allah. Perbedaan antara qira'ah, bacaan dan yang dibaca. Qari yang membaca, suaranya suara qari, lafaz-lafaz qari, tapi yang dilafazkan oleh qari, yang dibaca oleh qari, kalamullah. Maka hujjah ini tidak terbantahkan. Barangkali ini ikhwan yang bisa saya sampaikan kepada antum. Sampai di sini kita sambung sabtu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.